بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana kemarin kita masih sedang membahas masalah yang ke-9. Yang mana masalah ke-9 ini tentang di antara kebiasaan atau di antara ciri ahlul jahiliyah adalah mereka mengikuti para ulama yang fasik serta para ahli ibadah yang jahil. Mereka ikuti fatwa-fatwa mereka tanpa melihat atau tanpa mempedulikan sumbernya, tidak melihat kepada kebenaran, akan tapi justru mencari fatwa dari jenis orang-orang seperti ini, ya, agar mendapat fatwa-fatwa yang mudah, yang sesuai hawa nafsu. Yang mana juga saya telah menyebutkan dalam pertemuan sebelumnya bahwa orang fasik dari kalangan ulama ada, yaitu dimaksud adalah orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dan juga yang dimaksud dengannya adalah orang yang mengatakan atas Allah kedustaan, berfatwa dengan fatwa yang tidak benar hanya demi hawa nafsu atau demi membuat keridhaan bagi seorang, serta orang yang berfatwa tanpa ilmu, tanpa mempelajari lagi, tanpa mengulang masalah tersebut. Dan kita telah menyebutkan bahwasanya jenis yang kedua ini lebih berbahaya dibanding yang pertama, karena yang kedua ini kesalahan ia akan menular kepada orang lain, akan menular orang yang mengambil fatwanya, ya, mengira ia seorang alim sehingga ia memegang fatwanya, nyata ia adalah fatwa yang berdasarkan hal yang atau tidak berdasarkan dalil, hanya berdasarkan hawa nafsu. Kemudian kita lanjutkan, kata al-muallif rahimahullah ta'ala, wal'an, dan sekarang, di masa sekarang, iza sara liwahidin rughbatun fi syai, jikalau seorang menginginkan suatu hal, qala haza afta bihi fulan, ia akan mengatakan bahwasanya hal ini telah difatwakan oleh si fulan, hal ini dibolehkan oleh si fulan, duna nazarin ila mustanadihi minal kitab was sunnah, tanpa melihat kepada sandarannya baik dari kitab maupun dari sunnah. Taqulu lahu hadhi fatwa al-khata, jikalau engkau katakan kepadanya ini adalah fatwa yang salah, atau orang tersebut bukanlah seorang alim yang pantas berfatwa, atau orang tersebut telah berfatwa dengan hawa nafsunya, yaqul, ia menjawab, orang yang mengambil fatwa tersebut akan menjawab, ma'alai, saya tidak peduli, mada maqad afta bihi fulan, yang penting si fulan telah mengatakan demikian. Ini yang terjadi pada sebagian dari kalangan kaum muslimin, yang mana mereka tidak mempedulikan dari mana fatwa itu datang dan atas dasar apa fatwa itu diberikan. Mereka hanya mencari-cari fatwa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya, meskipun itu keluar dari orang yang tidak pantas berfatwa, atau meskipun itu adalah fatwa yang jelas-jelas menyelisihi dalil. Mereka bilang yang penting ada yang memfatwakannya, yang penting si fulan mengatakannya. Ini adalah sebuah kesalahan, karena sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, Ketika seorang istifta bertanya meminta fatwa, ia harus memilih orang yang paling ia percayai agamanya. Ya, ia percayai ilmu agamanya, ilmu dan juga agamanya serta sifat wara'nya. Kemudian ia ambil fatwa tersebut berdasarkan apa yang telah disampaikan atau berdasarkan kepercayaannya kepada alim tersebut. Bukan berdasarkan, bukan karena fatwa tersebut yang cocok dengan hawa nafsunya. Ya, tidak boleh demikian mengambil dan membuang fatwa sesuai dengan hawa nafsunya. Dan tentu saja seorang yang seperti ini, yang paling cocok bagi ia adalah fatwa-fatwa ulama yang fasakah, yang mencari keridhaan manusia dengan fatwa-fatwanya. Ya, jangan diharamkan, jangan dibid'ahkan, jangan disyirikkan. Ya, jangan disebut bid'ah, jangan disebut haram, jangan disebut syirik. Ya, sehingga orang-orang ya merasa senang dengan dia. Ya, ini jenis ulama yang seperti ini dan juga jenis orang yang mencari fatwa dalam, ya, mencari fatwa-fatwa yang mudah, mencari-cari memilih-milih fatwa yang mudah. Ini adalah salah satu dari ciri-ciri ahlul jahiliyah. Ya, wa idza sarat. Kemudian kata al-mu'alif rahimahullah ta'ala, wa idha sarat al-fatwa la tuwafiqu hawa, dan jikalau fatwa tersebut tidak mencocoki hawa nafsunya, qala hadhihi al-fatwa laysa sahihah. Jikalau fatwa tersebut tidak sesuai hawa nafsunya, ia bertanya kepada seorang lalu bilang ini haram padahal dia senang melakukannya, ya, maka ia berkata hadhihi al-fatwa laysa sahihah, ini bukan fatwa yang benar, enggak pas seperti ini harusnya. Aw mutasyaddidah, ini ulamanya keras, ulamanya kaku, ya, masa begini aja haram. Padahal ulama tersebut berfatwa sesuai dengan dalil dan juga bersesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Wa sawu yajma'una turahat wa akhta' al-ulama, mereka mengumpulkan kesalahan dan ketergelinciran para ulama. Wa yaj'alunaha fi kitabin wa yudhhirunahu lin-nas, lalu seakan-akan mereka menjadikannya dalam satu kitab. Wa yudhhirunahu lin-nas, ditampakkan kepada manusia. Min babit tawsi'ah 'alan-nasi bi za'mihim, ya, yang mana menurut mereka ini adalah memperluas, memperlapang bagi manusia. Mereka kumpulkan fatwa-fatwa yang mudah. Dalam hal ini fatwa mudah dari Syekh Fulan. Dalam hal ini fatwa yang paling mudah dari Syekh Fulan. Dalam hal ini fatwa yang paling mudah dari Syekh Fulan. Dikumpulkan hal-hal yang paling mudah dan sesuai hawa nafsunya. Ya. Dan ia, jadilah ia mengumpulkan fatwa-fatwa tersebut. Ya. Baik itu dari ulama ataupun dari bukan ulama. Baik itu mencocoki dalil ataupun tidak mencocoki dalil. Yang penting ada yang mengatakannya. Ya. Mengumpulkan hal-hal yang mudah sehingga, ya, sehingga ia berpegangan dengan fatwa-fatwa yang paling mudah ini. Wa yaqulun, mereka beralasan, dinul Islam samhud la tudayyiqu 'alan-nas, agama Islam itu mudah, janganlah kalian mempersulit manusia. Wa idza qila lahum, dan jikalau engkau mengatakan kepada mereka, membalas mereka, membantah mereka atau bertanya kepada mereka, i'rduha 'ala al-kitab wa sunnah, ya, bandingkanlah fatwa-fatwa tersebut dengan kitab dan juga sunnah, dengan dalil dari al-kitab dan juga sunnah. Qalu hadza kalamul ulama, ini kan sudah dikatakan oleh ulama, ya, ini kan sudah dikatakan oleh ulama. Kata Syekh, halil alim akbar min al-kitab wa sunnah, apakah seorang ulama itu lebih kuat dibanding Alkitab dan Sunnah? Apakah perkataan seorang ulama itu lebih kuat dibanding Alkitab dan Sunnah? Tentu saya dari Alkitab dan Sunnah jauh lebih kuat. Oleh karena itu, ya, pendapat ulama manapun, jikalau ia menyelisihi, ya, catatan kaki, benar-benar menyelisihi, benar-benar menyelisihi, ya, Kitab dan Sunnah, jikalau menyelisihi Kitab dan Sunnah, maka yang diambil adalah apa yang ada padanya atau apa yang disebutkan oleh Alkitab dan Sunnah, karena ia adalah sumber dari segala dalil, ya, dalil harus atau hukum-hukum harus bersumber kepadanya. Fala yu'rad qawluhu al-kitab wa sunnah. Maka apakah para ulama ini lebih kuat dibandingkan al-kitab wa sunnah hingga perkataannya tidak boleh di atau tidak boleh dibandingkan atau tidak boleh dilihat berdasarkan al-kitab dan sunnah? Hadza innama yaf'aluhu ahlul ahwa wal 'iyadu billah. Ini adalah yang dilakukan oleh ahlul ahwa wal 'iyadu billah, ya, oleh orang-orang para pengekor hawa nafsu, ya. Bedanya antara seorang ahlu sunnah dengan ahlul ahwa, ahlu sunnah, ya, mencari dalil kemudian mengamalkannya, sedangkan ahlul ahwa berbuat dahulu lalu ia cari-cari fatwa yang membolehkan. Kalau fatwa tidak membolehkan, tolak sampai ia ketemu dengan fatwa yang membolehkan. Oh, ini diambil fatwanya, ya. Ini adalah ahlul ahwa, ya, yang mana agama ingin ia sesuaikan dengan hawa nafsu yang ada padanya. Alladzina takhadhu akhbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillah. Semisal dengan mereka-mereka yang menjadikan para ulama dari kalangan Yahudi serta para rahib dari kalangan Nasrani sebagai sekutu-sekutu dari selain Allah. Wa idza nuhu 'anil bid'ah allati hadzara minha Rasul sallallahu alaihi wasallam qalu hadza ya'mal biha fulan. Jikalau mereka dilarang dari bid'ah yang telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, hadza ya'mal biha fulan. Ini kan dilakukan oleh si fulan. Wa huwa 'alim aw shalih, dan ia adalah seorang alim atau seorang saleh. Wa ya'mal biha ahlul baladil fulani, dan juga ini dilakukan oleh penduduk negeri fulan. Wa hum 'indahum salahun wa taqwa, dan mereka adalah tempat di mana dapat kebaikan dan takwaan. Naqul as-salah wa taqwa la yakfiyan. Kita katakan kebaikan serta takwa pada seorang pada suatu tempat tidaklah cukup sebagai dalil. Tidaklah cukup sebagai dalil. La budda min muwafaqatil kitab wa sunnah. Haruslah ada kecocokan dengan Alkitab dan Sunnah. Fa'akhdhu aqwalil ulama'i wal 'ibad qadiyyah musallamah duna 'ardin 'alal kitab wa sunnah hiya tariqatu ahli jahiliyah alladzina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Maka tindakan seorang mengambil perkataan ulama, perkataan yang dianggap ulama atau dianggap ahli ibadah sebagai sebuah, ya, keputusan mutlak tanpa dilihat menurut Alkitab dan Sunnah, ini adalah kebiasaan ahlul jahiliyah, ya, yang mana mereka menjadikan ahbarahum para ulama dari kalangan Yahudi dan juga ruhbanahum para rahib arbaban min dunillah, sekutu-sekutu selain Allah, ya. Ini adalah kebiasaan mereka. Ini adalah kebiasaan ahlul jahiliyah. Maka hendaknya ketika kita mencari fatwa, carilah kepada seorang yang alim dan ikutilah fatwanya berdasarkan dalil yang ia miliki dan juga ilmu dan serta ketakwaan yang ia miliki, bukan karena fatwa tersebut sesuai atau tidak sesuainya dengan hawa nafsu kita. Selanjutnya masalah yang ke-10 dari kalangan atau dari ciri-ciri ahlul jahiliyah. Ramyuhum ahlul dini biqillati fahmihim wa adami hifzihim. Mereka menuduh orang-orang yang berpegang teguh dengan agama mereka dengan sedikitnya pemahaman atau tidak memiliki ilmu, tidak memiliki simpanan ilmu yang kuat, ya, menganggap mereka tidak terbuka pandangannya atau tidak jauh, bukan cendekiawan serta hal-hal semisalnya, menganggap para ulama demikian. Al-Masalah Asyirah, kata Syekh Muhammad bin Wahab, al-istidlal ala butlanid din biqillati afhami ahlihi wa adami hifzihim kaqawlihim badiyar ra'i. Berdalil atas batilnya sebuah agama dengan sedikitnya pemahaman, ya, kurangnya pemahaman orang-orang yang berpegang dengannya, serta tidak adanya hafalan, ingatan, serta simpanan ilmu mereka, seperti firman Allah Ta'ala Badiyar Ra'i, yaitu masih lanjutan dari ayat yang sebelumnya kita bahas, yaitu ketika mereka mengatakan, ya, yang telah kita baca sebelumnya, pada surat Hud, ya, mana kaum yang diseru ketika membantah seruan para nabi, mereka mengatakan, "Ma naraka sab'aka illa alladziina hum araziluna badiyar ra'i." Tidaklah kita melihat yang mengikutimu kecuali orang-orang yang lemah di kalangan kami serta orang yang mudah percaya. Ini mereka tuduhkan kepada para ulama, mereka tuduhkan kepada orang-orang yang mengikuti agama, ya, bahwasanya ini adalah tipe orang yang mudah sekali percaya atau gampang, ya, hanya dibilang sedikit ia akan langsung percaya. Padahal ini asal keberadaan mereka berada atau keberadaan para ulama justru adalah orang-orang yang paling luas pemahamannya, paling jauh pandangannya. Asyar mimma dzakarallahu an qaumi Nuh, di antara apa yang Allah sebutkan tentang kaum Nuh, perkataan mereka, "Wa ma naraka sab'aka illa alladziina hum araziluna," dan tidaklah kami melihat ada yang mengikutimu kecuali araziluna ay ad-du'afa, yaitu orang-orang lemah dari kalangan kami, badiyar ra'i ay alladziina laisa 'indahum fahm, yaitu badir ra'i adalah orang yang tidak memiliki kecerdasan dan pemahaman. Tidak memiliki kecerdasan, ya, dan pemahaman. Bukan dari golongan cendekiawan. Dan semisalnya, فَيُعَيِّرُونَ أَتْبَاعَ الرُّسُلِ بِأَنَّمَا عِنْدَهُمْ فَحْمٌ وَلَا حِذْقٌ لِلْأُمُورِ وَلَا عِنْدَهُمْ بُعْدُ نَظَرٍ. Maka mereka menghina para atba'a rusul, para pengikut dari para rasul, biannama indahum fahm, bahwasanya orang ini adalah orang-orang tidak memiliki pemahaman, wala hizqul lil umur, tidak cerdas memandang suatu perkara, wala indahum bu'du nazar, tidak pula memiliki pandangan yang jauh. Wa hadha ma yatabajjahu bihi katsirun minal fasaq a'da'illahil yaw. Ini adalah suatu hal yang sering digunakan orang-orang fasik serta musuh-musuh Allah pada hari ini, ya, pada hari ini di zaman sekarang. Yatanadaruna minal muslimin wa minal ulama'il muslimin bi annama indahum fahmun wala bu'du nazar, ya, yang mana mereka merendahkan, menghina kaum muslimin serta para ulama dengan bahwasanya mereka tidak memiliki, ya, pemahaman atau tidak memiliki pandangan yang jauh. Bahas nya itu-itu aja, fatwanya kok paku bener, ya, apa enggak melihat kepada keadaan sekarang, ya. Ini yang mereka tuduhkan, seakan-akan para ulama adalah orang-orang yang tidak mengerti dengan realita zaman sekarang. Ya, ini mereka tuduhkan. Tujuannya apa? Agar agama bisa diobrak-abrik, bisa diolah sesuai hawa nafsu mereka. Agar agama bisa diolah sesuai hawa nafsu mereka. Kemudian, وَيَتَنَقَصُونَهُمْ بِهَذَا الْفِرْيَةِ, menuduh mereka dengan tuduhan ini, مَا أَنَّ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ هُمْ أَهْلُ الْبَصِيرَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ, ya, bersamaan bahwasanya ulama kaum muslimin adalah ahlul basirah, ya, adalah orang yang memiliki pandangan yang paling luas. Ilmu serta ketakwaan mereka telah membuat pandangan mereka begitu tajam dan begitu jauh, ya. Wahum ahlul ma'rifah, merekalah yang paling memiliki pengetahuan. Li'annahum yanzuruna binurillahi azza wa jalla, karena mereka melihat dengan cahaya Allah azza wa jalla, yaitu dengan ilmu syariat yang mereka miliki. Mereka melihat suatu hal, mereka menghukumi atas suatu hal, memandang suatu hal dari sisi ilmu syariat yang mereka miliki, sehingga ini jauh lebih tajam dibandingkan orang-orang lainnya. Wa ya'muruna bi amrillah wa yanhauna amma nahallahu an, mereka merintahkan ya dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, serta melarang dari apa-apa yang dilarang oleh Allah azza wajalla. Ya, ini adalah para ulama, ini yang dilakukan oleh mereka, dan merekalah orang-orang jauh ya, jauh lebih dalam serta lebih luas pandangannya. Wala syakka anna ulama al-amilin hum afdalun nas ba'da ar-rusul. Demikian pula tidak diragukan bahwasanya para ulama al-amilin ya, yang beramal, mereka adalah manusia yang paling utama setelah para rasul ya. Selain mereka sebagai pewaris para nabi dalam hal mewariskan ilmu syariat, mereka juga disebutkan dalam sebuah hadis, wa fadlul 'alim 'alal 'abid kafadlil qamar ala sa'iril kawakib ya. Dalam hadis Abu Darda yang panjang, yang mana padanya terdapat satu yang Rasulullah, wa fadlul 'alim 'alal 'abid kafadlil qamar ala sa'iril kawakib, keutamaan seorang alim, seorang abid ya, seorang ahli ilmu, seorang ulama terhadap seorang ahli ibadah, kafadlil qamar ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan bulan terhadap seluruh bintang-bintang ya, bulan jauh lebih terang dibandingkan seluruh bintang-bintang. Hal yang lainnya, bulan tidak hanya terang pada dirinya, akan tapi ia juga menerangi dan juga memberi petunjuk bagi orang lain. Demikian para ulama dibandingkan para ahli ibadah. Para ahli ibadah ia beribadah banyak ya, bagus ini, akan tapi pahalanya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri ya. Ia sholat sepanjang malam setiap hari, apakah ini pahalanya menular kepada tetangganya? Apakah ini pahalanya menular kepada ya orang-orang di kampungnya? Tidak, pahalanya milik dia. Sedangkan seorang alim, ia duduk mengajarkan ilmu syariat ya, aslinya hanya ia yang tahu, kini orang satu kampungnya tahu. Aslinya hanya ia yang melakukan sholat sunnah, kini orang satu kampungnya melakukan sholat sunnah. Ilmunya menyebar, amalnya juga menyebar. Ini dari sisi ini, orang alim lebih utama dibandingkan al-abid, jikalau ia mengamalkan serta mengajarkan ilmunya, bukan hanya menyimpannya saja. Tentunya kalau dia juga seorang alim dan abid, ini jauh lebih utama lagi ya. Dan ini bukanlah atau keberadaan seorang alim lagi abid ya, seorang ahli ilmu, ulama serta ahli ibadah adalah hal yang banyak dari kalangan para salaf ya. Di kalangan para salaf banyak para ulama yang demikian ya. Ia seorang yang sangat berilmu sekaligus ahli dalam beribadah. Kemudian kata al-muallif rahimahullah ta'ala, fala yatanaqqasul ulama wa yattahimum biqasril nazar wa 'adamil fahm illa man huwa syabih bi ahli al-jahiliyah. Maka tidaklah ya orang menghina ulama atau menuduh mereka dengan pandangan yang pendek, tidak adanya pemahaman, tidak adanya kecerdasan, kecuali orang yang mirip dengan ahlul jahiliyah ini. Wa biqaumi Nuh, serta mirip dengan kaum Nuh, alladzina yasifuna atba'ar rusul bihadzal wasf, yang mensifati para pengikut rasul dengan sifat ini. Yunafirun nasa anhum ya, untuk membuat manusia lari dari mereka. Wa hal ya'ti ala asina ba'dun nasil jauh, hal ini sering terjadi ya pada lisan sebagian manusia pada zaman sekarang ya, menghina para ulama dan menuduh mereka ya hanya berkutat pada hal-hal yang sedikit ya, pada hal-hal yang sedikit dan tidak melihat kepada realita yang lebih luas ya. Yaqulun, mereka menuduh, haula ulama haid wa nifas, mereka itu cuma ulama masalah haid dan nifas ya, ulama masalah haid. hikmah mimpah saja. Wa ulama ahkamul istijmar, ulama tentang hukum-hukum istijmar, ya istijmar itu dengan istinja dengan batu dan semisalnya. Wa ulama juz'iyat, ya ulama-ulama hal-hal yang ya kecil, ilmu-ilmu yang tidak lebih dari kitab-kitab yang ada pada mereka. Ini tuduhan-tuduhan mereka, ya. Diceritakan bahwasanya seorang ulama ketika itu sedang mengajar Sahih Bukhari, ya, sedang mengajar Sahih Bukhari. Lalu datang orang ingin menghinanya, ya. Mengatakan, "Ya Syekh, sekarang manusia sudah sampai bulan, ya. Sudah sampai bulan sedangkan kau masih mengajar Sahih Bukhari." Maka kata ulama tersebut apa? Manusia kalau sampai ke bulan, manusia makhluk, bulan makhluk. Apa hebatnya? Makhluk menuju makhluk, ya. Sedangkan kita ketika membaca Sahih Bukhari, kita sedang belajar tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kita belajar ilmu yang turunkan dari Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq, ya, antara makhluk dengan penciptanya. Ya, ini jauh lebih tinggi. Kemudian kata Syekh tersebut apa? Tahukah yang paling merugi sekarang? Yang paling merugi adalah kamu, yaitu yang datang tadi menyebutkan manusia sudah datang ke bulan, ya. Yang paling merugi adalah kamu, ya. Kamu enggak ikut ke bulan bersama mereka, kamu juga enggak ikut duduk belajar Sahih Bukhari bersama kita, ya. Ini bantahan bagi mereka-mereka yang menyebutkan demikian. Dan hal ini sering, ya. Para ulama dianggap kaku, saklek, ya, belajarnya karena cuma ilmunya cuma sebatas kitab-kitab aja, enggak melihat kepada keadaan sekarang, ya, enggak melihat kepada manusia atau kemajuan peradaban, ya. Mereka melihatnya. Beberapa hal yang bahkan tidak terjadi di zamannya telah difatwakan oleh sebagian ulama, ya. Kalau kita membaca kitab-kitab fikih, ya, di dalamnya terdapat hal-hal yang sangat, ya, tidak mungkin terjadi di zamannya. Di zaman tersebut mungkin tidak terjadi. Akan tapi para ulama tahu, ya, bahwasanya ada kemungkinan, ya, hal ini akan terjadi, ya. Mereka melihat ada tanda-tanda mungkin akan terjadi hal ini di masa depan, sehingga mereka menerangkan hukumnya, ya, menerangkan hukumnya. Demikian pula ulama-ulama di zaman sekarang, ya, ketika mereka membahas suatu hukum, membahas suatu permasalahan, tidak sekedar, ya, berdasarkan kitab-kitab saja. Mereka juga melihat kepada apakah ini dapat kebaikan padanya atau tidak, apakah ini cocok di masa sekarang atau tidak, ya. Ketakwaan dan juga wara yang mereka